tanpa apinya. Begini yang ku rasa hidup kita berdua. Di sini langit mendung selalu tiada cahaya menghindariku. Di sini aku tiada terdaya mengikut kata tanpa bicara. Karena engkau tahu aku tidak sepadan denganmu.

Sinar mentari senja mendung menyelubungi melingkar jiwa. Kau hadir bagai mimpi laksana embun pagi yang menyirami. Hanyalah syair sendu yang dapat kutip. Thank you. Sudah sangat. Mungkin akan membuat lepaskan cintamu yang serapu dahanan kering usang yang akhirnya kan patah terhempas gemeretak. Oh sungguh memilukan, tak dapat ku bayangkan. Seribu kali saya kita rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikan segugus janji-janji tergamak kau mungkiri. Sentakukan kematian cerita kasih. kasih kita rupanya seketika setelah merelakan setelah kau bisikkan segugus janji-janji tergama kau mungkiri segugus janji-janji tergama kau mungkiri. Semua telah udah ki jatuhkan. jauh.